Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita dapat berjumpa melanjutkan pembahasan kita tentang faedah-faedah dari sejarah Islam. Atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pembahasan kita yaitu pasca kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana hubungan Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat. Sebagaimana dari antara tujuan kita membahas sejarah Islam ini serta membahas faedah-faedah ilmiahnya adalah sangat banyak sekali faedah yang sebetulnya kita dapatkan dari membahas ini. Tujuan kita adalah untuk menjawab berbagai penyimpangan-penyimpangan yang disuarakan oleh para musuh-musuh Islam atau musuh-musuh Ahlussunnah Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antaranya orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang anti dengan Islam, termasuk orang-orang mustasyrikin, yaitu Orientalis, demikian pula kaum Syiah Rafidah yang mereka menyebarkan riwayat-riwayat yang menghina, menjatuhkan kehormatan para pendahulu Islam, ya, sehingga mereka membawakan riwayat-riwayat yang tidak benar, sejarah-sejarah yang diputarbalikkan. Demikian pula orang-orang ingin memperlihatkan Islam itu adalah agama yang memiliki kekejaman dalam perperangan segala macam. Ini yang akan kita bahas sebenarnya, yang disebarkan oleh para orientalis yang malah mereka melihat sisi buruk saja dari sejarah Islam dan tidak memaparkan dengan objektif apa yang sebenarnya yang terjadi. Nah, oleh sebab itu kita memilih topik kajian kita setiap pagi Jumat ini adalah membahas sejarah Islam. Ya, alhamdulillah mulai dari sejarah kehidupan Rasulullah SAW, Sirah Nabawiyah, kemudian juga berlanjut dengan Sirah Khulafaur Rasyidin. Alhamdulillah ini adalah merupakan insyaAllah majlis yang terakhir dari majlis Khulafaur Rasyidin. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan sejarah Islam berikutnya, yaitu bagaimana kekhalifahan setelah Ali bin Abi Thalib dipangku oleh anak beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana pula sejarahnya berpindahnya kekuasaan dari Bani Hashim kepada Bani Umayyah, ya, nanti dengan mana Hasan bin Abi Thalib menyerahkan demi persatuan, demi menjaga kehormatan kaum muslimin, beliau tidak berambisi untuk mengejar kekuasaan. Ya, ini nanti akan kita bahas dalam pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Tak lupa pula di hari yang penuh mulia, yang sangat mulia ini, yaitu hari Jumat, kita sentiasa banyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Semoga kita diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak kita berselawat kepada beliau. Karena orang-orang yang akan sangat utama mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak adalah orang-orang yang sentiasa banyak bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas bagaimana pandangan para sahabat terhadap Al-Bait, itu terutama khususnya Ali bin Abi Thalib. Apakah benar mereka ada rasa kecemburuan, ada rasa ketidakenakan atau ketidaksenangan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib? Sebenarnya juga telah banyak kita bukti-buktikan dalam pelajaran-pelajaran kita yang berlalu, ya, ungkapan Ali bin Abi Thalib maupun ungkapan Utsman bin Affan maupun ungkapan Umar bin Khattab kepada memuji Ali bin Abi Thalib, dan kemudian sebaliknya. Maka pada kesempatan kita akan mencoba secara mengumpulkan ungkapan tersebut, ya, yang dapat kita dapatkan dari pembahasan kita. Pembahasan kita mulai dari kesempatan ini untuk berikutnya akan berdasarkan kepada beberapa referensi, ya. Pertama adalah Tarikh Ibn Athir, kemudian Tarikh Ibn Khaldun, kemudian Tarikh Ibn Kathir, itu biar nihaya, kemudian Tarikh Tabari, ya. Ini adalah pokok-pokok kitab yang kita jadikan dalam kajian kita ini. Bagi para ikhwan yang ingin mengikuti bisa memiliki terjemahan dari kitab-kitab tersebut, yaitu ada 5 referensi. Yang pertama adalah Tarikh Tabari, kemudian Tarikh Ibn Athir, kemudian Tarikh Ibn Khaldun, kemudian Tarikh Ibn Kathir. Ya, yang Tarikh Ibn Kathir judulnya Bidayah wan Nihayah, Tarikh Tabari judulnya adalah Tarikh Al-Umam wal Muluk. Ya, kemudian Tarikh Ibn Khaldun, Kemudian terakhir adalah Tarikh Khulafa karangan Suyuti yang merupakan kumpulan dari masdar-masdar yang juga diambil oleh Suyuti dari kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Cuma belum memilih riwayat-riwayat. Nah, kita akan coba membahas pembahasan kita untuk pada majlis-majlis yang akan datang jika Allah SWT masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Maka kita akan bahas ya, sejarah-sejarah khulafa atau para raja-raja ataupun penguasa setelah khulafa Rashidin. Mulai itu dari masa khilafahan Umayyah, Bani Umayyah, kemudian berlanjut kepada Bani Abbasiyah, yang kita akan mencoba melihat sejarah-sejarah apa hakikat yang terjadi ya. Karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam penulis sejarah oleh orang-orang yang ingin menjatuhkan Islam, ya, merusak kemurnian Islam dan seterusnya. Baik, kita akan bahas kesempatan kita kali ini, yaitu tadi kita sebutkan bahwa kita akan melihat berapa cuplikan ungkapan para sahabat dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Pertama ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa ini kita jelaskan? Karena sebagai bantahan kepada orang-orang yang menggambarkan bahwa adanya hubungan tidak baik antara sahabat Nabi dengan para Al-Bait, ya, secara khusus pokoknya ada yang digambarkan oleh para orang-orang yang ingin membuat semacam wacana adanya permusuhan antara sahabat dengan Al-Bait. Sebenarnya tidak ada, sebenarnya kita akan jelaskan ungkapan-ungkapan mereka, di mana Umar bin Khattab sendiri menikahi putri Ali bin Abi Thalib, Ummul Kalsum, ya. Apa kata Umar bin Khattab dalam memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Ali aqdawana. Ali adalah orang paling pakar di antara kita dalam masalah qada. Qada itu dalam masalah memberikan ponis hukum, ya. Ada sudah bicara masalah hukum-hukum pidana dan perdata. Wa kana radhiyallahu anhu yata'awadhu billah min mu'dilatin illa salah Abul Hasan. Di mana juga Umar ketika dia menjadi khalifah, dia memohon kepada Allah agar tidak diberi masalah, ya, yang tidak ada solusinya. Ini jawaban, ya, laisalah Abul Hasan. Ini menjadi suatu peribahasa, ya, mu'dilatul laisalah Abul Hasan. Itu masalah yang tidak lagi ada orang yang bisa memberikan solusinya, itu Abul Hasan. Abul Hasan maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Ali bin Abi Thalib sekaligus bagaimana para sahabat itu tidak pernah saling menjatuhkan, bahkan saling mengakui keutamaan yang lainnya. Ya, nah ini barangkali perlu kita ambil juga sebagai contoh, baik kita sebagai seorang para dai, para ustadz, para apa, ya, kita akui, kita jangan menunjukkan kepada para makmum kita terjadinya ada clash, saling membenci dan terusnya, terus kita justru melihat kepada para makmum bahwa di antara sesama azatis, walaupun ada perbedaan-perbedaan pendapat, kita harus menjelaskan, ya, mengungkapkan bahwa yang benar, ya, yang kita jelaskan kebenarannya, ya, jangan sampai kita malah memprovokasi murid-murid kita ataupun orang-orang yang ada dalam kajian kita untuk membenci para ustaz-ustaz yang lainnya. Maka oleh sebab itu ini sebuah pelajaran, ya, kita ambil bagaimana para sahabat itu saling menghargai di antara mereka, saling memuji di antara mereka, seperti Umar bin Khattab memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali aqdawana. Ali adalah orang paling pakar di antara kita dalam masalah memberikan keputusan dalam hukum, gitu, ya. Wa kana ra'ahu yata'awadhu billah, mana beliau Umar bin Khattab berdoa kepada Allah agar dilindungi dari masalah-masalah yang tidak ada jawaban atau tidak ada jawaban bagi di dalamnya yang tidak mampu diselesaikan, ya. Laisalah Abul Hasan maksudnya yang tidak ada jawaban, tidak punya solusi dari masalah tersebut. Sehingga suatu peribahasa terus mu'dilatun, ya, laisalah Abul Hasan. Jadi kalau kita sering orang-orang Arab ataupun para ulama kalau menjadi sebuah pertanyaan atau sebuah masalah yang sulit untuk dipecahkan, maka diungkapkan oleh para ulama kita dengan istilah mu'dilatun laisalah Abul Hasan, ya. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala idza haddatsana siqatun an Ali al-Futya la na'duha. Kalau disampaikan kepada kami oleh orang yang kami percaya tentang sebuah fatwa dari Ali bin Thalib, kami tidak pernah meninggalkan fatwa tersebut, la na'duha, ya, tidak pernah kami langkai, tidak kami lewati fatwa tersebut. Ini menunjukkan penghargaan keilmuan Ali bin Thalib, ya, di mana para sahabat semua mereka adalah ahli ilm, ya, seperti Abdullah bin Abbas masyhur dengan fasir sahabat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Ali radhiyallahu anhu juga, bukan berarti yang lainnya rendah ilmu, tidak. Makanya Ibn Abbas juga muji Ali bin Abi Thalib apabila pernah sampai kepada kami dari seorang yang siqah suatu fatwa dari Ali bin Abi Thalib, kami tidak pernah meninggalkannya atau melangkainya atau meninggalkannya. ya. Ailana tajawwazuha, kami tidak pernah meninggalkan fatwa itu. Jadi mereka memilih fatwanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bagaimana di antara para sahabat itu mengakui keunggulan yang lainnya. Ini juga pelajaran bagi para dai, para guru, ya, para asatiz, ya, hendaknya mereka kalau memang ya temannya lebih paham, lebih dalam masalah itu, dia serahkan, ya, ini adalah khususnya Ustaz Sifulan, ini adalah keahliannya Ustaz Sifulan, silakan tanya Ustaz Sifulan, ya, untuk lebih puas segala macam, itu lebih indah, sehingga mengurangi keterasa ta'asub, rasa fanatik daripada murid-murid kita, ya, menunjukkannya hubungan baik antara Ustaz dengan Ustaz yang lainnya. Ya, ini pelajaran yang kita lihat dari kehidupan sahabat, yang mana kita berusaha untuk selalu berjalan di atas manhaj mereka, di atas pemahaman mereka. Maka kita juga mencontoh akhlak-akhlak mereka, ya, dari ungkapan-ungkapan mereka kita dapat terinspirasi, mengambil inspirasi-inspirasi, membangun akhlak kita, membangun ilmu kita, membangun ibadah kita. Ya, sungguh indah sekali kehidupan mereka, ya. Wa akhirnya Musa'ad An-Sa'id bin Musayyib, atau Musayyab, ya, diriwayatkan dari Musa'ad, meriwayatkan dari Musa'id Musayyab, ini seorang tabi'in, ya, kibar min kibar tabi'in, lam yakun ahadu minas sahaba yakul, saluni illa Ali bin Abi Thalib. Tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengatakan, tanyalah saya, kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya, kecuali Ali bin Abi Thalib, ini bukan karena menunjukkan kesombongannya, dia ingin menyebarkan ilmunya. Itu maksudnya sini. Ya, silakan tanya, kata Ali bin Abi Thalib. Ini juga Ali bin Abi Thalib, ya. Berkata Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, afradu ahli Madinah wa qudaha, ya, Ali. Jadi ahli Madinah yang pakar dalam masalah faraid, kemudian juga dalam masalah hukum, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ya, ini tadi Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas, sekarang Abdullah bin Mas'ud, ya. Itu di kalangan para sahabat yang memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian juga tadi dari tabi'in, kibar tabi'in itu Sa'id bin Musayyib, ya, Sa'id bin Musayyib. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga kita lihat, apakah kejadian yang terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal itu membuahkan rasa kebencian di antara mereka? Tidak pernah sekali. Maka Ali bin Abi Thalib, ya, ketika orang Khawarij berkusi membantah, ya, mengatakan, kenapa engkau di waktu perang Jamal tidak menawan tawan perang dan tidak menangkap mereka dan tidak mengambil harta rampasan perang? Ali bin Abi Thalib mengatakan, situ yang saat itu terjadi fitnah, siapa yang menjadi yang kita lawan adalah umumnya syar'anha. Kata Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Abbas, ketika berdebat orang Khawarij katakan, siapa yang mau mengambil tawanannya adalah syar'anha, siapa yang siap menjadikan tawannya syar'anha, ya, bukankah dia ibu kalian? Sebenarnya Allah sebutkan dalam surah Ahzab, ya kan, wa azwajuhu ummahatukum, ya, istri nabi itu adalah wan nabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum, ya. Nah, ini adalah kemuliaan akhlaknya sahabat. Aisyah radhiyallahu anha muji Ali bin Abi Thalib, qal innahu a'lamu man baqiya bis sunnah. Bahwa Ali adalah orang yang paling alim dalam sunnah yang masih sisa dari karang sahabat. Ya. Jadi di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, para sahabat-sahabat yang asyar muasirin termasuk khulafaur rasyidin sebagian besar meninggal, 3 orang itu, kemudian juga sebagian besar dari al-mubasyirun bil jannah, sahabat yang diberi berita masuk surga secara langsung oleh Rasulullah SAW. Ya, maka Aisyah memuji, innahu alamu man baqiya bis sunnah. Ya, dia adalah orang yang paling tahu tentang sunnah, ya, dari kalangan para sahabat yang masih hidup, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini pujian, ya. Ya, jadi tidak ada opini yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin memperlihatkan adanya keganjilan, adanya permusuhan, adanya ketidaknyamanan antara para sahabat. Nah, ada. Mereka saling menghargai, mereka saling mencintai, walaupun dalam istiadat. Dan perang Jamal sudah kita sebutkan, sebab peperangan itu terjadi bukan karena adanya keinginan saling berperang di antara Aisyah dan Ali radhiyallahu anhu ataupun Zubair dan Talha Hasan itu, tapi ada permainan taktik buruk yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij waktu itu, yang mereka pura-pura saling bertempur karena mereka sebagian mereka berada di pasukan Ali dan sebagian lagi berada di bagian Aisyah anha. Kemudian di malam hari mereka membuat keonaran seakan-akan adanya pengkhianatan dari salah satu kelompok tersebut yang sedang bertikai. Kemudian Mas'ud juga seorang tabi'in, intaha ilmu ashabi Rasulullah SAW ila Umar wa Ali wa ibn Mas'ud. Mas'ud mengatakan bahwa ini para sahabat itu ya berkumpul pada Umar dan Ali dan Ibnu Mas'ud. Ini pujian-pujian kepada Ali bin Abi Thalib, di dalamnya di antara juga Abdul Mas'ud dan juga Umar. Berkata Abdullah bin Abbas, ya, kana li Ali ma syi'ta min darsin qati'in fil ilm wa kana lahu al-kidamu fil Islam wa sihru bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal fiqhu fis sunnah wan najlatu fil harbi wal judu fil mali. Ini Abdullah bin Abbas memuji Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, Ali itu adalah engkau mau mengambil bagian apa saja dari ilmu, ya. Dars min darsin qati'in fil ilm. Jadi mempunyai ilmu yang sangat tinggi dalam dalam ilmu agama, kata Ali, kata Abdullah bin Abbas. Ya, kamu mau mengemetik ilmu apa saja dari Ali bin Abi Thalib? Ya, maksudnya ketinggian ilmunya. Ya, masyikta min darsin qati'in. Jadi mau ngambil apa saja ilmu yang kamu ambil dari Ali bin Thalib? Ya, maksudnya sini keluasan ilmunya, ya, dalam ilmu agama. Wa kana al-qidamu fi Islam. Yang keutamaan lagi adalah dialah orang Ali bin Thalib, ini adalah orang pertama-tama masuk Islam. Yang ini sudah kita sebutkan di awal sejarah ke dakwah Rasulullah SAW di Mekah, kemudian juga kita sebutkan waktu membacakan biografi Ali bin Abi Thalib. Wasiru bin Rasulullah SAW, dan juga dia adalah menantu Rasulullah SAW. Ini pujian Abdullah bin Abbas kepada Ali bin Abi Thalib. Wal fiqhu fi sunnah, ya, sangat paham tentang sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini pujiannya. Wa najatu fil harb, orang yang berani di dalam bertempur. Ya, ini juga sudah disebutkan bahwa salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah SAW memilih Ali bin Abi Thalib, dia membuka menaklukkan benteng Khaybar, ya. Wal judu fil mal, dan juga Ali bin Abi Thalib adalah orang yang sangat dermawan juga, ya. Nah, ini keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib yang diceritakan oleh para sahabat, ya. Berkata pula Umar bin Khattab, ya, laqad uti aliyun thalathu khisalin. Ali itu mempunyai tiga sifat yang unggul, ya. Sifat yang sangat istimewa, la an takuna li khislatun minha ahabbu ilayya min hamurin na'am. Ya. Ali itu ada punya kelebihan tiga hal, kata Umar bin Khattab. Aku memiliki satu saja lebih aku sukai daripada memiliki unta merah. Yani salah satu sifat itu, kalau seandainya aku sukai satu saja bagiku itu lebih aku sukai daripada unta merah. Ini melihatkan keutamaan sifat yang tiga itu. Fasu'ila mahiya, lalu ditanya Umar bin Khattab, apa itu sifat Ali bin Talib, ya, yang memiliki keutamaan Ali bin Talib yang tidak dimiliki oleh orang lain, sahabat-sahabat yang lain. Dan pada Umar mengatakan, satu saja, ya, seandainya aku dapat itu lebih aku sukai daripada memiliki kendaraan yang mewah, gitu ya, suatu kekayaan yang dibanggakan di bangsa Arab, itu adalah unta merah, gitu ya. Ya, pertama adalah tazwiju ibnatahu, ya, wasuknahu fil masjid. Pertama adalah dia menikahi putri Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaannya. Dan kemudian Rasulullah SAW membuatkan dia rumahnya dekat dengan masjid Rasulullah SAW. Warayatu yawmal khaybar. Dan di mana Rasulullah SAW memberikan kepada dia komando penaklukan benteng Yahudi di Khaybar waktu itu. Di mana kita sudah ceritakan keutamaan Ali bin Abi Thalib, di mana sekitar seminggu Rasulullah SAW melawan Yahudi Khaybar, belum juga mampu menembus pertahanan mereka. Lalu di suatu sore atau malamnya Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, la'atiyanna rayata ghadan rajulun yuhibbullah wa rasul yuhibbullah wa rasuluhu yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftalu ala yadayk yaftalu ala yadayk. Ya, Rasulullah memberi kabar kepada para sahabat, ya, besok saya akan menyerahkan komando penaklukan benteng Khaybar kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Allah akan menaklukkan orang Yahudi melalui tangannya. Ya. Kemudian, ya, sahabat di malam itu sebenarnya dalam hadis, ya, yaquduna wa yaduquna lailatahum. Mereka malam itu enggak tidur membayangkan siapa besok, ya, ingin sekali. Bahkan Umar bin Khattab menyebutkan, mata manita itu imarah. Aku tidak pernah ingin mendapatkan kedudukan kecuali pada saat itu. Ya, ingin yang menakluk, menjadi pemimpin penakluk benteng Khaybar. Ya, sehingga pada pagi hari disebutkan dalam hadis tersebut, para sahabat berbondong-bondong langsung menemui Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah menanya, Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib? Lalu dijawab oleh salah seorang sahabat, Inna wussaka'inai. Ya, sedang sakit awfa'in ramad. Ya, sakit mata, ya Rasulullah. lalu dipanggil dan dijemputlah seorang sahabat. Kemudian Rasulullah menghembus matanya dan sembuh seketika. Kemudian Rasulullah memberikan bendera tongkat komando untuk penaklukan Benteng Khaibar. Nah, ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, saya salah satu saja diberi mendapat keutamaan itu lebih saya senangi daripada kekayaan yang itu kendaraan mewah atau unta merah sekalipun. Sehingga di antara keutamaannya disebutkan sih adalah yaitu dia menjadi suami dari putri Rasulullah SAW, kemudian juga tinggal dekat masjid Rasulullah SAW, kemudian dapat keutamaan ketika dia yang memegang bendera komando waktu penaklukan Benteng Khaibar. Waqali Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu pernah berkata, wallahi ma nazal ayatun illa waqad alimtu fi ma nazalat wa aina nuzilat ya wa aina nazalat wa ala man nazalat inna rabbi wahaba li qalban aqulan wa lisanan natiqan. Talib bin Talib, tidaklah satu ayat pun turun kecuali aku tahu di mana turunnya, ya, dalam masalah apa ayat itu berbicara dan di mana turunnya dan siapa yang dimaksud oleh ayat tersebut, ya. Sungguhnya Rabbku telah memberikan kepada aku hati yang sangat paham, ya, hati yang cerdas, kemudian walisan natiqan dan lisan yang pintar berbicara. Taib, ini bagaimana pujian para sahabat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau hidup sangat zuhud sekali, ya. Pernah beliau menyapu Baitul Mal, kemudian beliau salat, ya. Kemudian beliau meninggal menunggu orang-orang yang membantu kebutuhannya agar terbukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlambat mendapatkan bagiannya. Kemudian setelah beliau menjadi khalifah, beliau sangat zuhud sekali, ya. Nah, dan keadilan beliau luar biasa. Ada kisah yang menjadi so menggugah sekali bagi penegak hukum, ya, yang tidak di mana yaitu dari khalifah Ali bin Abi Thalib menemukan yaitu baju besinya dicuri oleh orang Yahudi. Iftaqada Ali dir'an wa huwa bisiffin. Ali radhiyallahu anhu hilang. Ketinggalan atau kehilangan baju besinya waktu perang Siffin. Fawajadaha inda Yahudiin. Lalu tiba-tiba dia dapatkan bersama orang Yahudi itu baju besinya. Fahakamahu fiha ila qadihi Syuraih wa jalasa bi jambihi. Lalu dia laporkan ke qadi saat itu Syuraih yang menjadi qadi. Ya, kita sekarang adalah menjadi penuntut umumnya jaksa atau mahkamah agungnya gitu, ya. Ketuanya Syuraih saat itu. Nah, kemudian dia hadir dalam persidangan itu walaupun dia sebagai seorang khalifah. Suma idda alai biha. Ya. Fa ankara al-Yahudi. Lalu setelah dipanggil, ya, di BAP, lalu orang Yahudi mengaku, enggak, ini adalah punya saya, bukan punya Ali bin Abi Thalib. Padahal apa Syuraih bayina min Ali. Kemudian Syuraih qadi ini meminta kepada Ali, ada bukti enggak? Ada saksi enggak? Ya, Syuraih meminta kepada khalifah sendiri. Bukan karena khalifah yang punya kasus, lalu mau berpihak kepada khalifah, tidak. Ini sebagai contoh kepada keadilan Islam, ya, bahwa Islam itu adalah sangat adil, walaupun pelakunya ataupun siapapun sama di bawah hukum. Seperti yang didengung-dengung oleh sebagian orang, ya, bahwa warga negara, ya, sama di bawah hukum, ya, sama di bawah hukum, tidak ada keistimewaannya. Tapi tentu pembuktian yang penting, ya, bukan hanya segera slogan saja. Nah, dan ini Islam membuktikan hal itu dengan kisah yaitu Ali bin Abi Thalib. Fa'ata bi Qumbur maulahu wal Hasan. Lalu dia bawa dua orang saksi yaitu budaknya namanya Qumbur dan juga anaknya Hasan. Ya. Faqala Syuraih, lalu Syuraih menyatakan kepada khalifah saat itu, syaratul imli abi la tajuz. Anak tidak bisa menjadi saksi bagi orang tua. Nah, dalam Islam seorang anak tidak boleh menjadi saksi bagi orang tuanya. Wa hakama bidril yahudi. Kemudian baju besi itu tetap milik orang Yahudi. Akhirnya enggak jadi. Ya, setelah Ali bin Thalib tidak punya bukti, tidak punya saksi, saksi ada tapi tidak valid karena tidak bisa anak menjadi saksi. Bayangkan Islam, ya, di dalam hukumnya sangat adil, praktek-prakteknya. Di sini barangkali ya, hendaknya para penegak hukum sekali-kali cobalah baca bagaimana praktek-praktek penerapan hukum di dalam Islam, biar mendapat sedikit pelajaran-pelajaran, inspirasi-inspirasi di dalam penerapan kasus ya, dalam mengkaji kasus ya, biar hukum yang anda terapkan itu mendekati keadilan ya. Nah, supaya dilihat Islam adalah memang betul-betul teliti di dalam membahas atau memutus sebuah kasus, tidak serampangan, sehingga ketika yang punya kasus itu walaupun adalah khalifah tetap wajib menghadirkan saksi. Jika saksinya tidak valid pun tidak diterima oleh qadhi Islam, atau itu adalah syureh, sehingga tidak jadilah akhirnya apa yang terjadi ya, akhirnya dikembalikanlah itu baju besi kepada orang Yahudi. Faqala al-Yahudi dzalik, ketika orang Yahudi menyaksikan itu, apa yang terjadi? Al-mu'minin ya, qaddamani ila qadhihi. Dia berkata, orang Yahudi ini menyebarkan kepada orang banyak, ya, al-mu'minin melaporkan saya kepada hakimnya, atau hakimnya gitu, atau qadhi atau hakim ya. Ya, melaporkan saya kepada hakim. Qadhihi qada alaihi, tetapi hakimnya sendiri pun malah ya tidak menjatuhkan ponis untuknya, tapi untukku. Tidak memihak kepada khalifahnya, kepada amirnya. Ini dia memuji qadinya ya. Bagaimana asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana dir'uka ya amrul mu'minin. Kayaknya ini masih di dalam persidangan ya, ketika orang banyak hadir, dia bicara kepada orang yang hadir itu, saat itu dia katakan, ini amrul mu'minin melaporkan saya kepada hakim, melaporkan saya untuk mengambil baju besinya yang saya ambil ya, tetapi malah qadinya memberikan baju besi itu untuk saya karena Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah saat itu tidak punya bukti. Lalu saat itu dia masuk Islam. Jadi karena dia cinta keadilan, fitrah berbicara, ya lihat orang Yahudi ini benar-benar yakin dan kebenaran Islam ketika dia mendapat sebuah bukti bagaimana keadilan Islam. Ya, bagaimana keadilan Islam, langsung dia masuk Islam. Lalu dia kata kepada Ali, wa anadir uka ya amul mu'minin. Ini adalah baju besimu hai mu'minin. Ya pobahaba lahu Ali. Tapi Ali bin Abi Thalib pun enggak jadi ngambil. Melihat bagaimana orang Yahudi tadi juga kejujuran datang, kemudian dia masuk Islam, akhirnya mu'minin Ali bin Abi Thalib pun yang mengasihnya, ngasih hadiah kepada dia, menghadiahkan baju besi itu kepada orang Yahudi tersebut. Nah, kisah-kisah keindahan ini bagi para orang tua, bagi para ustaz, ya, beri kabar kepada para jamaah agar mereka senang dengan ajaran Islam. Mereka cinta kepada Islam, mereka cinta kepada generasi Islam yang dahulu, mereka cinta kepada keadilan Islam, mereka punya bukti tentang keadilan Islam ya. Dan ini sudah banyak sekali sebetulnya jika kita membuka lembaran sejarah, baik di masa Khulafa Rasyidin atau di masa khalifah-khalifah setelahnya, banyak sekali keadilan-keadilan yang terbukti ya. Barangkali bagi para mahasiswa yang berada di sedang kuliah ya, coba buktikan ini, coba dikumpul ya data-data ini dari sejarah Islam ya, dibuktikan bagaimana keadilan Islam dalam memutuskan sebuah kasus ya. Ini bagus sekali sehingga dapat dibaca oleh para penegak hukum ya, mereka terinspirasi menegakkan dalam hukumnya kejujurannya ya, keadilannya dan seterusnya. Baik, itu sedikit pelajaran dapat kita ambil. Baik, secara khusus bagaimana pandangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bahwa Ali bin Abi Thalib punya masalah dengan Muawiyah dalam berbeda pendapat, yaitu dalam masalah memberikan hukuman kepada orang yang ikut dalam membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, sehingga berijtihad masing-masing, akhirnya terjadi apa yang terjadi atas ujian Allah SWT menimpa kaum muslimin saat itu, adalah terjadi perang Siffin. Nah, ini sudah kita bahas juga. Namun, apakah Muawiyah senang ya, Ali didapat musibah, Ali tercelaka, Ali meninggal, senang enggak dia? Enggak. Ini buktikan bahwa cinta mereka itu mencinta iman ya, sesama saudaranya yang seiman gitu ya. Walaupun mereka berbeda ijtihad, walaupun terjadi pemanya pertikaian-pertikaian sampai pada sifatnya itu pertempuran, peperangan yang itu saat Siffin ya. Dan kedua-duanya sebetulnya tidak menginginkan peperangan itu, tapi ya sebab-sebab berbagai informasi-informasi terjadi apa yang terjadi. Tapi bagaimana pandangan Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib? Coba kita dengarkan bagaimana Muawiyah bertanya kepada salah seorang sahabat juga, Dirar bin Damrah, Sifli Aliyan. Ketika dia sampai berita wafatnya Muawiyah Ali bin Abi Thalib ini kepada Muawiyah, waktu itu diceritakan di mana dalam apa namanya di dalam Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa waktu itu Ali bin Abi Thalib ya sedang istirahat di bersama istrinya, lalu datanglah berita tentang wafatnya Muawiyah sedang beristirahat, yang afwan, Muawiyah sedang beristirahat bersama apa namanya istrinya ya. Kemudian sampai kepadanya tentang cerita apa namanya wafatnya Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ceritanya beliau sebutkan ya. Dalam kisah yang cukup panjang ya. Wa qala Tabrani hadatsan ini wa kana Tabrani ya dari Abi Saleh qala dakhala Dirar bin Damra Al-Kinani ala Muawiyah wa qala lahu. Ketika Dirar menemui Muawiyah ya, lalu Muawiyah berkata, Dirar sifli Aliyan, dia tolong sebutkan kepada saya bagaimana sifat Ali bin Abi Thalib. Qala ata'fini ya Amirul Mukminin, ya dia katakan engkau tidak bermasalah ya Amirul Mukminin jika aku menyebutkan utama-utamanya, yaitu jangan nanti dianggap ya kamu mengamankan Ali, dianggap malah dia proke Ali segala macam ya. Tidak bermasalah, aku artinya kamu mempersilahkan aku menyebutkan hal ini dengan maksudnya yang vulgar, dengan tidak tidak akan ada semacam kemarahan kepada saya ya. Qala la ufika qala amma idza labudda min wasfi lahu ya. Ya ta'finya Abdul Mu'minin ala, ini maksudnya begini. Ketika Muawiyah minta kepada Dirar bin Damra, tolong sebutkan kepada saya tentang bagaimana ke sifat-sifat Ali bin Abi Thalib, kata Muawiyah. Tapi Dirar ini meminta ya, ata'fini ya Abdul Mu'minin, bagaimana kalau saya tidak mau ya, mau artinya tolong ata'fini, memaafkan saya untuk tidak menceritakan hal itu. Qala la afika, enggak, kamu harus sampaikan kepada saya. Qala amma idza labudda min wasfi lahu, jika memang harus saya menceritakan tentang sifat Ali bin Abi Thalib kepada engkau wahai Amirul Mukminin ya Muawiyah, wahai Amirul Mukminin ya, maksudnya Muawiyah radhiyallahu anhu, kana wallahi ba'idul mada syadidul quwa, ya dia itu orang yang sangat panjang pikirannya, yang memiliki pemikiran dalam, sangat syadidul quwa, sangat tegas ya. Ya, yaqulu faslan wa yahkumu adlan. Dia kalau bicara sangat rinci, kalau memberikan hukum sangat adil. Itafajjaru ilmu min jawanibihi, ilmu keluar dari berbagai sisinya, maksudnya dia ilmunya tinggi. Wa tantiqul hikmatu min nawahihi, ya, pembicaraannya, ungkapan-ungkapannya penuh dengan hikmah. Yastauhishu minad dunya wa zarahta, dia takut terhadap dunia dan hiasannya. Ini menunjukkan tentang zuhudnya Ali bin Abi Thalib. Kemudian ya, yata'annasu bil-laili wa zulmatihi, ya, yasta'nisu bil-laili wa zulmatihi, dia lebih senang di malam hari dan ya, gelapnya malam. Maksudnya apa? Beribadah di malam hari, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan dalam keadaan gelap gulita dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi merasa nyaman di malam hari, jauh dari hipuk-hipuk dunia. Kana wallahi azizul ibrah, tawil fikr. Ya. Dia adalah demi Allah katanya sangat banyak memberikan ibrah, ghazil ibrah, suka memberikan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran. Tawil fikr, panjangnya apa namanya? Memiliki ilmu yang jauh, pandangan-pandangan yang jauh, ya. Yaqlibu kaffahu wa yukhatib nafsahu, di mana dia sering membalikkan tangannya dan berbicara kepada dirinya sendiri, ya, bayangkan. Yu'jibuna libas ma qasura, dia memakai pakaian apa yang adanya saja, tidak pernah membeli pakaian-pakaian yang mewah walaupun dia seorang khalifah, ya. Bahkan disebutkan dalam sejarahnya ketika dia telah menjadi khalifah, dia tidak mau tinggal di istana yang dibuatkan. Ya, tentu istana juga seperti tidak istana orang hari ini. Tapi walaupun dinamakan istana, ya, yang saat itu sesuai dengan kemampuan yang ada saat itu, tapi beliau tidak mau tinggal di istana tersebut. Wa minat ta'ami ma khashina, ya, ta'am apa yang ada juga, makanan-makanan yang juga tidak berlebih-lebihan dalam masalah kelezatan duniawinya. Ini satu pelajaran bagi kita. Bila orang suka mengambil dari dunia ini yang paling mewah, yang paling super, ya, memang dia akan tergila dengan dunia, lupa terhadap kesenangan akhirat. Malas hati untuk beribadah, pikirannya untuk meraih apa yang terbaik dari dunia. Ya, oleh sebab itu, sesekalilah kita mencoba memakan yang sederhana, beli pakaian yang sederhana, agar kita, ya, sedikit mengingat bagaimana cinta kepada keindahan akhirat, kesenangan akhirat. Karena bila kita bergelimang kesenangan dunia ini, memang melupakan, memalaskan kita untuk beribadah. Ya, bahkan berpikir setiap hari ingin berlomba meraih kesenangan dunia ini. Jadi ini beliau kehidupan Ali bin Abi Thalib disebutkan di sini, memakai pakaian yang seadanya, makan pun apa yang seadanya, ya. Karena wallahi ka hadina, ya, dia seperti orang biasa, kata Dirar, ya, bin Damrah. Seperti seorang sekata biasa saja, ya. Yudinina idza atainahu, dia selalu memanggil kita, mengajak dekat duduk dengan dia kalau kita datang kepadanya. Ya, tidak ambil jarak jauh, ya, karena dia seorang khalifah, orang berpangkat. Enggak. Malah dia mengajak kalau bicara, kita datang kepada ziarah ke rumahnya. Yudinina, dia selalu mengajak kita untuk dekat, ya. Wajibuna idza sa'alnahu, dan dia menjawab bila kita bertanya. Wa kunna ma'al qurbina la nukallimuhu haibatan lahu, ya. Wa kunna ma'al qurbina la nukallimuhu haibatan lahu. Tetapi orang-orang sangat segan kepada dia, kata Dirar, ya. Mana kalau kamu walaupun dekat dengan dia, kita tidak berbicara banyak kepada dia karena tak, ya, seganlah, haibatan lahu. Fa in tamassama fa an misli lu'i al-madhlum, ya. Man, ya. Manzum, mithlu ru'il manzum, ya. Jika dia tersenyum bagaikan mutiara yang tersembunyi, ya, senyumnya itu, ya, Ali bin Abi Thalib. Oh, yu'azzim ahladdin, sangat menghormati tokoh agama, subhanallah. Yu'azzim ahladdin, sangat menghargai para sahabat, ahli ilmi, ya. Wahibul masakin, cinta kepada orang-orang miskin. La yuti'ul qawi fi batilihi, tidak pernah berpihak kepada orang kuat kalau dalam masalah kebatilan. Ya, ini sifatnya Ali bin Thalib, tidak pernah berpihak kepada orang kuat dalam kebatilan. Wala yai'as ad-da'if min adlihi, dan dia juga tidak pernah membuatkan orang-orang yang lemah putus asa mendapatkan hak mereka atau keadilan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi orang kuat tidak pernah beliau berpihak, ya, untuk melakukan sebuah kebatilan, membuat kebatilan, tidak pernah beliau bela. Demikian pula orang kecil, orang lemah, tidak pernah pula takut untuk meraih keadilan karena yakin Ali bin Abi Thalib akan memberikan haknya kepada mereka. Kemudian fa asyhadu billahi laqad ra'aituhu fi ba'di mawaqifihi, Mendira menyatakan, aku bersaksi kepada Allah, sungguh aku pernah melihatnya dalam suatu kejadian. Waqad arkha al-laila sudulahu, itu ketika malam sudah berlarut, ya. Gharatin nujum, kemudian bintang-bintang pun sudah tenggelam. Yatamasal fi mihrabihi qabidan ala lihyatihi, dia berkata di tempat salatnya sambil memegang jenggotnya. Yatamalmalu tamalmul salim wa yabki buka al hazin, yang mana dia, apa namanya, memegang jenggotnya, kemudian dia seakan-akan dalam keadaan sakit, ya, kemudian dia menangis, ya, dengan penuh sedih. Inilah kondisi para salafus saleh dalam malam harinya mereka. Barangkali kita bertanya kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita di malam hari, pernahkah kita pernah bermunajat kepada Allah? Yang mana seorang Ali bin Abi Thalib telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadahnya di malam hari, ya, dia menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Dirar, paka'ani asma'uhu al-an. Kata Dirar, seakan-akan ku mendengar tangisannya sekarang. Wahuwa yakul, di mana dalam tangisnya dia berdoa. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ya, ya tadara ilaihi. Benar-benar menuduhkan dengan khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suma yakul di dunia. Kemudian dia berkata kepada dunia ini, ya, Abi tukarir, abi tukarerti, atau apakah engkau ingin menipuku? Dia berbicara kepada dunia, ya. Wa ila ya tasawaktu, wa ila ya tasawakat, ya. Apakah aku harus merindu kepada dunia ini? Hai ta hai hata, gairi gairi. Jadi berkata kepada dunia, apakah dunia engkau ingin menipuku? Wahai dunia, engkau ingin membuat aku apa haus kepada engkau, ya, pada dunia ini? Jangan-jangan, kata dia, gairi-gairi, cari yang lain saja. Kemudian, ya, kemudian dia berkata, Pak Amruka Kosir, Wahamaluka Hakir, dikatakan kepada dirinya, dia bicara kepada dirinya, umurmu sangat pendek, ya, tempatmu sangat hina, Wahatoruka Kabir, engkau akan menghadapi persoalan yang besar. Ahi minkilati zat, bersedihlah kurangnya perbekalan, maksudnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wabu' disafar, jauhnya perjalanan. Wawesyatu tarik, ya, sepinya jalan. Ini belum membayangkan bagi perjalanan ke akhirat kelak kita. Belum mengatakan bahwa kehidupan akhirat kita perlu bekal, perjalanan yang panjang. Ya, di sana ada kitanya sendirian, tidak ada lagi yang menemani. Ya. Ini bagaimana, ya, kehidupan para salafus saleh. Kita membacakan ini adalah semoga kita, kalau tidak akan mampu seperti mereka, ya, separuhnya mereka lah kita berusaha terinspirasi bagaimana ibadah salafus saleh. Kita dalam mengikuti manhaj salafus saleh tidak hanya dalam istilah berakidah saja, ya, bermanhaj saja, tapi kita perlu mencontoh juga dalam sisi bagaimana ibadahnya mereka, zuhudnya mereka, ya, waroknya mereka. Qala, berkata Dirar, dikatakan fukifat dumu'un Muawiyah ala yahtihi. Dirar mengatakan setelah Muawiyah mendengarkan itu, sambil mendengarkan omongan Dirar ini, yaitu air mata Muawiyah bercucuran, ya, di jenggotnya. Ma yamlikuha, ya, dia tidak mampu menahan air matanya ketika mendengar bagaimana dia ceritakan kepada dia tentang sifat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah pun menangis. Waja'ala yang syuha bikammihi, di mana dia usap dengan lengan bajunya, ya, air matanya Muawiyah mengusap dengan lengan bajunya. Wa qad ikhtanakal qaum bil buka, ya, bahkan, ya, dia katakan dia tersedu-sedu menangis. Lalu Muawiyah mengatakan, mengungkap setelah itu, faqala kadzalika kana Abu Hasan rahimahullah. Kata Muawiyah, memang demikianlah Abu Hasan. Dia mengakui keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kemudian dia sebutkan lagi, "Wa mana kesedihanmu wahai Dirar dengan mendengar telah meninggalnya Ali bin Abi Thalib?" Dirar berkata, "Wajidah man dhabaha wahidaha fi hijriha." Bagaikan seorang ibu punya anak satu-satunya, lalu anak itu disembelih di hadapannya. La tarqa dam'atuha. Ya, mana bayangkan bagi seorang ibu yang punya anak satu-satu, lalu meninggal di hadapannya, umpamanya dipelukannya, tentu sangat sedih sekali. Nah, itulah bayangannya, kata Dirar, bagaimana sedihnya Dirar. Wa la yaskunu huznuha, dan tidak pernah berhenti kesedihannya. Summa qama fa kharaja. Ya, kemudian Dirar keluar, ya. Bahkan suatu riwayat lain, ketika istrinya Muawiyah menyebutkan hal ini, ya, ya, ketika Muawiyah dilihat oleh istrinya hal ini, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau kemarin, ya, bermusuhan dengan Ali? Ya, dia jawab, ya, ya, tidak bermusuhan dalam sini, malah memuji Ali bin Abi Thalib, ya. Oleh sebab itu, ini adalah contoh bagaimana para salafus saleh dalam kecintaan sesama mereka, dia tidak pernah juga menginginkan keburukan untuk saudaranya. Sekarang kita mencoba melihat bagaimana pesan-pesan Ali bin Abi Thalib, ya, pesan-pesan Ali bin Abi Thalib, ungkapan-ungkapannya yang penuh dengan makna. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Asyhadul amal salata." Amal saleh yang berat itu ada tiga, kata Ali bin Abi Thalib. Ita'ul haqqi min nafsik, yaitu memberikan hak dari dirimu. Ya, mendirikan, kamu punya hak tapi mampu untuk memberikannya kepada orang lain. Atau memberikan hak orang lain dari dirimu. Memaksa, ya itu'il hak min nafsik. Memberikan kebenaran dari dirimu. Wa dzikrullahi ala kulli hal. Kata Ali bin Thalib, ada amal itu yang berat itu adalah memberikan kebenaran dari diri sendiri, ya, atau menegakkan kebenaran kepada diri sendiri. Kemudian wa dzikrullahi ala kulli hal, berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi. Wa muwasatul akhil fil mal, maunya membagi harta kepada saudara. Ini kata Ali bin Thalib, ini amalan berat sekali ini, ya. Wa qala Ali, juga Ali bin Thalib pernah berkata, inna lam yara min ahli Qur'an ya bil iddihan wasukut wallahu wallahu yu'sa wallaha yu'sa wallahu yu'sa, ya Allah tidak reda ya kepada orang-orang yang mengetahui Al-Qur'an dengan merendah dan diam sedangkan dia melihat Allah didurhakai. Diwakan juga dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari Amr bin Qais berkata, qila li Ali bin Abi Thalib, ada orang berkata kepada Ali bin Thalib, ya Amirul Mukminin, ya, lima lam tarqaq qamisak, kenapa engkau tidak menjahit bajumu? Ya, jawablah Ali bin Thalib, yakhsha al-qulub wa yaqtadi bi al-mu'min. Ya, dia ingin melihatkan kesederhanaannya. Ya, itu membantu kekusukan hati, kata beliau di sini, dan juga semoga ya orang-orang beriman mencontoh bagaimana kesederhanaan seorang khalifahnya. Kemudian ya diriwayatkan dari Ziyad bin Al-Mulih atau Mulaih bahwa Ali ata bi syai'in min khabisin fa wada'ahu baina aydihim fa ja'alu ya'kuluna wa la ya'kul. Ya, ketika Ali dibawa sebuah makanan yang enak kemudian diletakkan di hadapan para sahabatnya, mereka makan, dia tidak makan. Faqala innal Islam laysa bi Bakrin dalin walakin Quraisyan ra'an hadzal 'aish fatanaharat 'alaihi. Ya. Dia menceritakan bagaimana Islam ya bukanlah ini Bakrin dalin walakin Quraisyan ra'an hadzal 'aish fatanaharat 'alaihi. Ketika orang Quraisy melihat kehidupan ini yang mewah begini, akhirnya mereka meninggalkannya. Wa qad kana li 'Ali radhiyallahu anhu dhabiyatan. Dia punya apa rusa? Yakunu bisa apa namanya? Sawiqu liyashrabahu bil ma waqta al-qa'ila. Dia punya makanan sawiq itu untuk diminum dengan air waktu siang hari tidur, ya, siang di waktu qa'ila ke makan siang. Wa ta'amu laizinu alaihi wa kana yakhtum alaihi li'alla yakhtalitu bighairihi. Ya, mana dia beri stempel agar tidak bercampur dengan makanan yang lainnya. Ada seseorang menjelekkan Ali dalam pakaiannya. Faqala malaka wali labusi. Ya, kata Ali, apa urusanmu dengan pakaianku? Inna labusi ab'ad minal kibr. Pakaian ini memayukan orang dari sifat sombong. Wa ajjar ayuqtadabi al-muslim. Semoga orang muslim lain juga bisa mencontohnya. Ini beliau ingin memberikan qudwah hasanah kepada kaum muslimin. Kemudian, ya, diceritakan oleh Abdullah bin Syarik dari kakeknya, dari Ali bin Abi Thalib, anhu utiya bil faluj. Dia diberikan sebuah makanan namanya faluj. Fa'adha baina yadayhi, setelah dihidangkan. Lalu Ali berkata, innaka tayyibun, tayyibur rih. Hasanul laun, tayyibut ta'am. Ini enak sekali ini, ya. Baunya harum, warnanya bagus, kemudian rasanya enak. Walakin akrahu an a'uda nafsi malam ta'tad. Saya takut. Saya membiasakan diriku sesuatu yang tidak dibiasakan. Ini nanti kalau dia makan ini malah kecanduan, minta lagi yang lainnya. Gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga membagi harta negara, ya. Yukasimal baitil mal, wa yukannisu wa yusallifi, wa yitakhidu masjidan raja'ya syahadalahu yawmal qiyamah. Ya, ini dia membagikan dia sendiri, memberikan pembagian negara kepada rakyatnya, memberikan betul mal tersebut, tempat simpanan harta negaranya, kemudian sholat di situ, dan bahkan sebagai jadi kesempatan sholat agar dia menjadikan semua ini sebagai saksi bagi dia pada hari kiamat. Kemudian juga diwakilkan Ali bin Thalib, Anna Uja'u Ibn Nabah, faqala ya amlum minin imtala'a baitul mal min safra wal bayda. Jadi seseorang datang kepada dia menyatakan sekarang kas negara penuh dengan emas dan perak. Lalu Ali berkata, Allah Akbar, faqama mutawakkian ala ibn Nabah hatta qama ala baitil mun faqala hadha jinani wa khiyarihi fihi wa kullun jinanun yaduhu ila fihi. Dia bagi harta rampas tersebut, ya. Ya ibn Haba bi asyai'il kufa. Panudia fin nasi fa'atom jami'a ma fi baitil mal. Setelah dia diberitakan oleh salah seorang ini, seorang munabah yang bagian mengawasi harta kas negara ini, dia beliau sumpah bahwa kas negara penuh dengan emas dan perak, ya. Kemudian beliau menyebutkan, bagikan ini, tolong umumkan kepada rakyat Kufa dan bagikan kepada mereka semua harta ini, ya. Wa wa yaqul ya safra wa ya bayda ghairi haha hatta ma baqa min dinar wala dirham summa amara bi nadhihi wa shalla fi rak'atain. Dia sejarahnya dia bagikan semua kekayaan negara itu kepada rakyatnya, kemudian setelah kosong bersihkan dia salat 2 rakaat, semoga ini menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat. Itu diwakilkan juga dari dalam Tabrani menyebutkan raitu aliyan min Abi Thalib kharja lay tafanaza ila nujum. Ini juga diwakilkan, satu kali aku melihat Abi Thalib keluar di malam hari kemudian dia memandang kepada bintang, ya. Lalu dia katakan, ya Nauf, araqidun anta amramiq, ya. Apakah engkau tidur atau bangun? Baramiqun ya amul mu'minin. Ini seorang sahabat namanya, aku lagi bangun wahai mu'min. Faqala, ya Nauf, tuba lizzahidin fid dunya. Dia katakan lagi kepada orang yang bernama Nauf ini, wahai Nauf, sungguhnya surga lah bagi orang-orang yang mau zuhud dalam dunia ini. Araqibina fil akhirah, dan cinta kepada akhirat. Ulaika qaumun ittakhadzul arda bisatan. Itulah mereka menjadikan bumi sebagai tempat tinggal sementara. Wa turaban firasy wa turaba firasyan. Tanahnya sebagai tikarnya. Wa ma'uha tayyiban. Ya, atiban, dan airnya sebagai minyak wangi. Wal Qur'an wa du'a disaran wa syiaran. Dia jadikan Al-Qur'an dan doanya sebagai selimutnya. Ya. Kapan faradu dunya ala minhajil masih alaihi salam, ya. Dan mereka redha dunia ini seperti bagaimana Isa alaihi salam, ya Nuf, inna Allah azza wa jalla auha ila Isa an marra bani Israel, an murra bani Israel alla yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin tahira. Di mana Allah menyuruh orang bani Israel, menyuruh Isa menyampaikan kepada Israel bahwa dia tidak masuk ke dalam rumah ibadah kecuali dengan hati yang bersih, wa absar khashi'ah, dalam pandangan yang khusyuk, wa aidin minal asam naqiyah, tangan yang bersih dari dosa. Fa inni astajibu li ahadin minhum fa in la astajibu li ahadin minhum wa li ahadin min khalqi indahu mazlamatun. Katanya, sungguhnya aku tidak akan menerima doa seseorang di antara mereka, wa li ahadin min khalqihi, dan dia punya kezaliman terhadap salah seorang dari makhluk Allah SWT. Ini juga disebutkan ini bahwa bagaimana bahaya kezaliman, salah satu yang menghambat diterimanya doa, dan ini ada hadis yang sahih, yaitu disebutkan oleh Rasulullah SAW, inna Allah taibun la yaqbalu li taiban, ya, wa inna Allah amara al-mu'min bima amara bil mursalin. Kemudian beliau menyebutkan, summa dzakara rajulan yutilu safar as'a akbar yamuddu yadayhi lis-sama ya rab, ya. Lalu beliau menceritakan seorang yang panjang dalam perjalanannya, rambutnya berdebu, pakaiannya sudah berdebu, ya, rambutnya kuda kusut masai. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rab, fa'ana yustajabu lahu, di mana Allah akan menerima doanya, mendengar doanya, ya. Wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram, makan minumnya pakaiannya dari yang haram, uwidhiya bil haram, ya, selalu dibesarkan dengan harta yang haram. Maka ini salah satu disebutkan di sini bahwa kezaliman dalam menghambat untuk diterimanya doa, kata Ali bin Thalib, ya Nauf, la takun sya'iran wala arifan wala syurtiyan wala jabiyan wala insyaran, fa inna dawu alaihi salam qama fi sa'ati min al-lail fa qala ya laha sa'atun la yad fiha 'abdu rabbahu illa istajaba lahu fiha, ya. Dia melarang sahabat Nauf ini, yang orang yang dekat dia ini, yaitu namanya Nauf, jangan engkau menjadi seorang syair, ya, kemudian juga menjadi orang bertugas memungut pajak, ya. Ya, sukunya Nabi Daud, kata beliau, berdoa di malam hari dalam satu waktu, ya, dia mengatakan inilah waktu yang tidak ada seorang pun meminta kecuali Allah akan perkenankan doanya. Ya, illa yakuna arifan aw syartiyan. Ini syarat-syarat yang dia katakan tadi. Ya, hal-hal yang dilarang oleh dia dari melakukan pekerjaan tersebut. Taib, masih banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan Ali bin Abi Thalib. Itu dah berapa pelajaran dapat kita jelaskan, ya. Ali juga menyebutkan laisal khair ayyaksara mal wa waladuk. Ali bin Abi Thalib mengatakan bukanlah kebaikan itu bahwa engkau punya harta dan keturunan yang banyak. Walakinal khairu ya ayyaksara amal ilmuk. Tapi kebaikan itu adalah banyaknya ilmumu. Wa in asa'at istaghfarta lahum. Jika engkau berdosa, engkau mohon ampun kepada Allah. Wala khaira fid dunya illa li ahadin rajulai. Ya, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali bagi salah seorang dari dua orang ini. Rajul azlama dzunuban fa wa yataraku fa yataraku dzalika bitaubatin. Seseorang yang berdosa kemudian dia menebusnya dengan bertaubat. Wa rajulun yusari'u fil khairat wa ya'malu fid darajat. Ya. Tidak ada orang yang akan bahagia di dunia ini, walau khaira fid dunya, tidak ada hal yang baik di dunia ini kata beliau kecuali dua orang ini. Yang pertama orang berdosa kemudian dia bertaubat. Yang kedua apa? Orang yang beramal soleh, yang buat kebaikan, ya. Walaik walu amalan ma taqwa wa kaifa yaqillu ma yuqbal. Ya. Tidaklah diterima amalan kecuali adanya ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Innama yataqabbalu minal muttaqin sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sifat takwa kata beliau, kata Ali bin Thalib. Bagaimana pula seandainya ya, wa kaifa yaqilu ma yuqbal? Betapa banyaknya apalagi yang diterima itu sedikit, amal sudah sedikit, juga takwanya enggak ada, ya. Nah, ini berapa nasihat Ali bin Thalib yang dinukil oleh para ulama kita di antara Ibnu Katsir di dalam apa namanya? Kitab Bidayah wa Nihayah, ya. Berkata Ali bin Abi Thalib, "Kunu liqabulil amal ashadda ihtimanan minkum bil amal." Kata Ali bin Thalib, hendaklah kalian lebih apa namanya antusias bagaimana sebuah amal itu asyadu ihtimaman, adalah perhatian kalian yang besar itu, utamakan perhatian kalian itu bagaimana supaya amal itu diterima, ya. Fa in la qilla amalun ma taqwa, ya. Jadi tidaklah amal itu akan sedikit kalau amal itu diiringi dengan ketakwaan, ya. Ini belum mengatakan hendaknya fokus kita hendaknya di dalam beramal itu bagaimana supaya amal itu terima, ya. Kadang-kadang kita akan termotivasi mengikuti amal-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Nah, kita lupa, ya, amal ini diterima atau tidak. Nah, syarat amal diterima itu ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Mengikuti seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka hati-hati kita dengan amal-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan maupun dari para sahabat Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, maka hendaklah kunu liqabuli amal asyadu, ya, ihtimaman min, ya, hendaklah yang puluh kalian perhatikan, lebih penting memperhatikan bagaimana supaya amal itu lebih diterima, bukan hanya sekedar beramal, kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian, ya, juga beliau mengatakan, ala innal faqiha qul al faqih alladhi la yuqannitun nas min rahmatillah. Orang yang berpaham-paham dengan agama ini adalah, ya, orang yang tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah. Ini adalah bertentangan dengan mazhab orang Khawarij yang mereka membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Wala yu'minu min adzabillah, dan juga bukan membuat orang berani terhadap azab Allah, bukan pula pahamnya orang Murji'ah. Ya. Jangan buat orang putus asa dari rahmat Allah, jangan juga buat orang suka membangkang, ya, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa yurakhis lahum fi ma'asillah, atau memudah-mudah memberikan kemudahan dalam buat maksiat kepada Allah, jangan. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai dai-dai, ya, yang lagi viral, ya, membolehkan hal ini, membolehkan hal itu, jelas haramnya, ya. Wala yad'ul Qur'ana raghbatan anhu ila ghairihi wala khaira fi ibaratin la ilma fiha. Jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an berpindah kepada yang lainnya, kata beliau. Kemudian tidak ada kebaikan dalam ibadah la ilma fiha, yang tidak berdasarkan ilmu. Wala khaira fi ilmin la fahma fihi. Tidak pula ada gunanya ilmu kalau tidak memiliki paham yang benar. Wala khaira fi qiraatin la tadabbura fiha, dan juga tidak ada gunanya bacaan membaca ya Al-Qur'an atau kata beliau yang tidak ditadaburi. Itulah beberapa nasihat Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh para ulama kita bagaimana supaya kita mendapat bagaimana ya dan nasihat dari para sahabat, ya, Tentu nasihat mereka tidak pernah keluar dari apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Sebenarnya kita nukilkan tadi sebetulnya dalil-dalilnya banyak hal itu, ya, di mana Allah menyuruh kita kalau membaca Al-Quran ya tadabur, afala tadaburun Al-Quran am ala qulubin aqfalu. Maka Ali bin Thalib mengatakan tidak ada gunanya kalau membaca kalau tidak ditadaburi, kata Ali bin Thalib. Kemudian juga beramal tanpa ilmu ya juga tidak, ya. Dan juga perlu memperingatkan bahwa orang berdakwah tanpa ilmu kana ma'afsaduhu aksar mimma yuslihuhu. Beliau mengatakan juga dalam kapan beliau lain bahwa apabila orang berdakwah tanpa ilmu, yang dikerusakan yang diakibatkannya lebih besar daripada kebaikan yang diharapkannya. Dan juga perlu mengatakan kepada kumal, yaitu kumal, dia beliau mengatakan yaitu tentang keutamaan ilmu, ya, al-ilmu yahrusuka wal maut tahrusuhu. Ilmu menjagamu kalau harta kamu yang menjaganya, ya. Al-ilmu yanmu bil infaq, ya, ilmu itu berkembang dengan diinfakkan, wal maut yanqusu bil infaq. Adapun harta berkurang jika diinfakkan, berkurang maksudnya dari sisi jumlahnya, ya. Kemudian juga beliau pernah mengatakan ihfadhu anni khamsan, ya. Ya. Beliau menyebutkan hafal dariku, hendaklah kalian hafal dariku ada lima perkara. Lau raqibtum ibil fatalabihinna lama asabtumuhunna. Ya, kalau kalian mencari pada yang lain tidak akan kalian temukan yang lima ini, ya. La yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Yang pertama, jangan seorang hamba berharap kecuali kepada Allah. Ya. Balihan nasihat beliau, jangan berharap kecuali kepada Allah, jangan berharap kepada manusia. Ya. Wa la yakhaf illa dzam. Ya. Jangan takut kecuali terhadap dosanya. Ada yang perlu ditakutkan kecuali dosanya. Wa la yastahi jahilun ayyasal 'amma la ya'lam. Jangan sampai malu orang bodoh untuk menuntut ilmu. Ya. Jangan orang bodoh, ya, la yastahi jahilun ayyasal 'amma la ya'lam. Ya, untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu, jangan malu. Wa la yastahi 'alimun idza su'ila 'amma la ya'lam ay yaqula Allahu a'lam. Jangan sampai seorang alim malu apabila ditanya mengatakan terhadap hal yang dia tidak tahu mengatakan Allahu a'lam. Ya. Wa sawru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Kesabaran dalam beriman itu adalah seperti kepala di kedudukan kepala dalam tubuh kita. Kalau kepala enggak ada berarti tubuh kita sudah mati, ya. Wala imana liman la sabarlah. Tidak ada iman bagi orang tidak punya kesabaran, kata Ali bin Abi Thalib, ya. Ya. Ini berapa nasihat beliau, ya, yang dapat kita sebutkan, ya, beliau mengatakan yang tidak adalah iman bagi orang yang tidak sabar, ya. Jadi ada lima. Ingat lagi nasihat beliau tadi. Yang pertama, jangan seseorang berharap kecuali kepada Rabb-nya, jangan takut kecuali Tuhan, tiada hal yang ditakuti kecuali dosanya. Jangan malu seorang-orang yang bodoh untuk bertanya tentang hal yang tidak diketahui. Jangan seorang alim yaitu malu untuk menjawab sebuah hal yang tidak tahu mengatakan Allahu a'lam. Ya. Kemudian beliau mengatakan wasabru minal iman, ya, bimanati ra'si minal jasad. Kesabaran dalam beriman itu, ya, betul. Dalam beriman kita betul, dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan sunnah, kita perlu kesabaran dalam banyak kondisi. Ya, berdakwah, di OC, di OLOG, dan berbagai-bagai gelar. Ini sudah mafhum sekali. Banyak, ya, bagaimana tantang-tantang dakwah kita perlu menghadapi dengan kesabaran. Wala imana liman la sabarolah. Tidaklah akan berhasil menegakkan keimanan, bertangkap iman orang yang tidak punya kesabaran. Demikian dapat kita bincang-bincang kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti bagaimana khilafatul Hasan min Ali bin Abi Thalib pada kajian kita yang akan datang, perjumpaan kita yang akan datang. Yaitu setelah meninggalnya Ali bin Thalib, orang-orang Kufah membaiat anak beliau itu Hasan bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana kisahnya Hasan bin Abi Thalib nanti menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada Al-Akh yang madu kita dari studio Cilengsi agar kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab. Naam Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini untuk kembali duduk bersama kami dan menyampaikan pembahasan yang bermanfaat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi khawatir Islam yang ingin bertanya seputar pembahasan ini. Silahkan kami tunggu di 0218236543. Ada pesan singkat di 0819896543. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Bu Musayana di Depok. Iya. Ya, silakan Ibu Muzayyanah dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisinya. Ibu cukup menggunakan gagang telepon saja untuk bertanya. Iya. Ya, silakan. Mau tanya Ustaz. Ujian yang paling berat dari hambanya ini ujian apa, Ustaz? Terus cara mengobati ujian yang dari hambanya ini apa? Baik, baik. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ujian dalam kehidupan ini, dalam beriman dari hamba Allah ataupun dari manusia, ya banyak. Atau ujian Allah secara umum juga banyak ya. Tapi yang berat itu biasanya ujian berbeda dari tingkat ke orang-orangnya, berbeda dari tingkat orang ke orang lain. Tapi secara umum banyak ujian tuh yang berat dihadapi adalah ujian yang dalam sifatnya kesenangan atau duniawi. Ya. Banyak orang tidak mampu jika ditawarkan kedudukan, ditawarkan harta atau kesenangan duniawi, biasanya banyak orang yang tidak kuat menghadapinya. Tapi ada juga sebagian orang memang mampu bertahan, bukan berarti tidak bisa. Kita menghadapi itu, menghadapi ujian ataupun hina-hinaan dari orang lain juga ada sebenarnya ujian yang dialami oleh para sahabat dan juga termasuk Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hinaan, celaan, ya. Itu kan ada. Walaupun berbeda-beda dari antara ketingkat keimanan seseorang, dia kadang-kadang melihat ujian itu yang berat adalah yang datang dari keluarga sendiri, bukan dari orang lain. Tergantung kondisi dan juga keadaan kita masing-masing dalam menghadapi ujian tadi. Dalam menghadapi ujian-ujian ini, yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jauhkan dari fitnah hambanya, ya. Dari fitnah-fitnah hambanya. Sebenarnya juga jangan dijadikan kita fitnah bagi orang-orang kafir. Ramadhan atajal fitnatil ladzina kafaru wa fir lana rabbana innaka raghufur rahim. Kita selalu berdoa kepada Allah agar jauhkan dari fitnah-fitnah itu. Memohon kepada Allah agar tidak ditimpakan kepada kita fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kita tidak mampu menghadapinya dan seterusnya. Itu yang pertama, berdoa selalu kepada Allah SWT. Dihindari kira-kira fitnah-fitnah itu. Tetapi kedua adalah kita harus berharap pahala dari ketika kita menghadapi ujian-ujian itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita sadar ya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah yang menimpakan hal itu, Allah yang mengatur hati manusia, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ya kita diberi pahala dalam kita mampu lulus dalam menghadapi ujian tersebut. Ya. Jadi dengan cara bersabar dan kita yakin bahwa dengan kesabaran itulah ya kita akan berhasil menghadapi ujian-ujian itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamar wa basyiris sabirin. Allah mengatakan sungguh kami akan uji kalian dari rasa sedikit ya. Syai'in minal khaufi wal ju'i, rasa takut dan lapar. Menakas minal amwali anfus wa samara, hilang kurangnya buah-buahan, hilangnya jiwa yang dicintai, meninggalkan keluarga ya. Ya. Lalu Allah katakan wa basyir sabirin, beri kabar gembira orang sabar. Maka mohon ya dengan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu agar diberi kesabaran dalam menghadapi itu. Ya. Kita tidak boleh jauh dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kesabaran atau dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Dan selalu menghadapi dengan kesabaran, dan dengan kesabaran itulah para anbiya, para orang soleh dahulu mendapat kedudukan yang mulia ya, ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami angkat kembali untuk Anda yang telah menghubungi kami melalui telepon, silakan. Halo. Ya. Silakan, halo. Nampaknya penanya kita belum siap. Kita tutup dan kita angkat kembali untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Silakan, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini di mana? Dengan Ibu Mardia. Dengan Ibu Mardia. Iya, Ibu Mardia, mohon maaf dikecilkan volume ya, ya, televisinya ya. Iya, iya. Ya. Baik. Ini saya mau tanya. Ya. Saya punya teman. Punya anak dua. Terus kayaknya maksudnya kayak terkenal ahli sunnah, apa sunnah wal jamaah gitu ya Pak ya. Tapi istilahnya dia kayak kalau dilihat-lihat agak anaknya itu kayak ada kekawarisan gitu, kawaris kayak gitulah. Sifat-sifatnya. Terus kan ibunya itu kan nangis-nangis sama saya gitu maksudnya. Gimana cara bilanginnya? Sementara anaknya itu agak pembangkang lah, karena agak ngerti sedikit dari ibunya mungkin. Jadi ibunya seringlah dibilang, mama justru mama yang harus di rukyah, mama yang harus dikasih tahu, mama tuh udah kena penyakit taun lah, kena penyakit subhat lah gitulah Pak. Jadi gimana tuh Pak cara ngembaliin dia kepada apa sih maksudnya hidayah yang benar gitu Pak, kepada jalan Allah yang lurus. Baik. Saya kasihan sama teman saya itu Pak sampai nangis Pak. Ya. Ya Ibu. Kita aja Pak ya. Ya terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaannya adalah salah seorang ibu mempunyai dua orang anak, kemudian seorang ibu ini mengindikasikan anaknya memiliki fikrah khawarij, yaitu suka mengkafirkan dan atau pelaku dosa besar ataupun mengkafirkan orang yang di luar kelompok mereka. Langkah pertama adalah ibu ini melihat di mana anak ini belajar, diketahui, dicari informasinya, apa buku yang dibaca oleh dia, ya. Apa baca dan buku ini harus kita ketahui dulu belajarnya di mana. Ya, ini kalau kemudian setelah itu tentu kita berusaha melihat mencari informasi temannya di mana dia belajar. Ya, kalau itu terlihat ada memang indikasi ke pikiran-pikiran radikal, maka ibu ini bisa memberi informasi para ustaz-ustaz yang mungkin bisa untuk menyampaikan nasihat kepada guru ngajinya tempat anaknya tersebut ataupun menasihati anak tersebut. Ya, tolong dipastikan dulu apa fikrah yang dimiliki. Ya. Atau langsung aja mungkin bisa diundang seorang ustaz atau bisa minta nasihat seorang ustaz untuk menasihati anaknya. Demikian. Kemudian juga tadi yang usahanya harus dikenal ini anaknya belajar di mana untuk memastikan apa benar dia berfikrah khawarij atau tidak. Ya. Teman-temannya siapa saja, ngajinya di mana. Kalau memang itu kelompok-kelompok radikal, kita laporkan saja ke pihak yang berwenang atau kepada MUI yang kalau kita paham, atau ada seorang ustaz yang bisa memberikan nasihat kepada mereka-mereka tersebut. Karena memang ciri-ciri anak-anak yang sudah mulai radikal itu adalah seperti tadi, ya, dia membangkang kepada orang tuanya. Jadi memang dia menganggap orang tuanya tidak satu mazhab dengan dia, dia melecehkan orang tuanya, ya. Ini tidak berakhlak yang baik kepada orang tuanya, gitu. Bahkan kalau yang radikal, yang benar-benar radikal, dia orang tuanya pun menjadi target bagi bina. Bahkan di dalam ajaran mereka biasanya bukti benar-benar dia telah mantap dengan ajaran radikal itu dia akan diberi ujian oleh pimpinannya macam-macam kadang-kadang itu, dites itu. Ya, untuk melebuat sesuatu. Kadang-kadang di sebenarnya di belahan dunia sana mereka ada yang menjuru membunuh keluarga, salah seorang keluarganya menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam kelompok radikal itu bukan sebagai orang yang matai-matai. Nah, perlu waspada sebetul sekali kita untuk hal seperti ini, ya. Apalagi nanti kalau sempat dia melakukan tindakan-tindakan teror di masyarakat, akan tentu orang tua juga akan terlibat, akan dipertanyakan, akan juga menjadi masalah. Maka kita bersama-sama menjaga anak-anak kita dari kelompok-kelompok yang belajar secara sembunyi, tidak terbuka, ya, ataupun berpaham-paham yang menyuarakan untuk jihad-jihad liar, ya. Kita bukan berarti menafikan jihad. Jihad itu ada, tetapi syarat-syarat mutlaknya harus dibawa pemimpin resmi, yaitu yang berkuasa. Ya, ini kaidah yang mutlak di dalam agama Islam. Bukan jihad yang dipimpin oleh kelompok-kelompok guru ngaji dan seterusnya. Jadi memang kita juga sedih mendengar dan bagaimana seorang orang tua tidak akan sedih ketika anaknya terlibat dalam paham-paham yang indikasi radikal ini. Dan semoga Allah SWT memudahkan ibu ini untuk bisa memberikan nasihat kepada anaknya, dan juga kita berdoa semoga anaknya juga jika memang terindikasi dalam paham-paham demikian cepat mengenal kembalikan Allah kepada paham yang lurus, ya. Semoga nanti bisa ibu ini mendapatkan pertolongan dari Allah SWT melalui para ustaz-ustaz yang bisa memberikan nasihat kepada anaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, ketika saya membaca dari buku-buku tentang kisah pergantian khalifah setelah wafatnya sahabat Umar bin Khattab, dari bacaan tersebut saya berkesimpulan dan beranggapan bahwasanya sahabat Ali lebih utama dari Utsman. Apakah kesimpulan hal ini bisa dibenarkan atau tidak, Ustaz? Silakan. Baik, masalah keutamaan Ali atau Utsman ini sudah pernah kita bahas. Memang ada khilaf di sebagian para tabi'in, di antaranya Abu Hanifah umpamanya, di kalangan para tabi'in, Asghar tabi'in Abu Hanifah ya. Nah, itu memang berpendapat bahwa Utsman lebih bahwa Ali lebih mulia dari Utsman. Tapi bukan berarti mengatakan bahwa kekhalifahan Utsman tidak sah atau yang hurutan mereka di dalam kekhalifahan berubah, tidak. Hurutan dalam kekhalifahan tidak ada satupun ulama yang mengingkari bahwa urutannya seperti yang terjadi. Cuman setelah diangkatnya Utsman, justru kesimpulan para ulama dan para sahabat, para sejumlah besar dari kaum tabi'in, yang afdal itu adalah Utsman. Dan dari pernyataan Ali bin Abi Thalib sendiri pun banyak sebetulnya isyarat bahwa Utsman yang afdal gitu ya. Dan kemudian Ayub Asy-Syakhtiani dalam ungkapannya mengatakan, ya, barang siapa setelah terpilihnya Utsman menjadi khalifah, yang dikarena Utsman terpilih jadi khalifah itu setelah Abdurrahman bin Auf mendatangi senior-senior di kalangan para sahabat, Al-Badr, Al-Baitur Ridwan, ya, Muhajirin Ansar, tokoh-tokoh senior dan semuanya. Makanya Utsman menyebut, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Ali, aku melihat bahwa secara umum orang memilih Utsman, maka dibaiatlah Utsman itu di hadapan Ali bin Abi Thalib, diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka oleh sebab itu Ayub Syikhtiani mengatakan, barang siapa setelah terjadi terpilihnya Utsman itu sudah dibuktikan pandangan umum para sahabat saya itu adalah Utsman, makanya Ayub Syikhtiani mengatakan, ya, man faddala Aliyan ala Utsman au man lam yuqaddim Utsman ala Ali faqad azra bil muhajirin wa ansar. Orang yang tidak mendahulukan Utsman keutamaannya di atas Ali, maka dia telah termasuk orang yang tidak menghargai pandangan muhajirin dan ansar. Ya, faqad azra bil muhajirin ansar. Itu seorang tabi'in mengatakan Ayub Syikhtiani. Ya. Tapi memang ada khilaf di awal sebelum itu, ada yang berpendapat bahwa Ali lebih afdol. Nah, kalau dia berpendapat Ali lebih afdol dari segi keutamaannya, tidak bermasalah, itu memang ada pendapat ulama. Tapi kita katakan, sebagian ulama justru mengatakan bahwa ijma' telah terjadi setelah terpilihnya Utsman itu, bahwa mereka mengatakan adalah Utsman lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berdasarkan pandangan para sahabat itu. Nah, kalau kita hari ini kan kita tidak tahu bisa memilih yang lebih melihat kenyataan di zaman sahabat itu, di zaman Utsman dan Ali, di kehidupan mereka kan para sahabat. Kalau para sahabat sudah memilih Utsman, berarti kita kan ikuti pilihan mereka, karena kita pun tidak bisa melihat kehidupan sehari-hari mereka kan, kita hanya mendengar riwayat-riwayat saja. Nah, sedangkan para sahabat, mereka menyaksikan kehidupan mereka bersama Rasulullah, ya, sampai akhir hidupnya mereka menyaksikan bagaimana Utsman dan Ali tersebut. Nah, sebab itu, ya, kalau dia berpendapat Ali tanpa harus mencela Utsman, tidak bermasalah. Itu walaupun dia mengikuti pendapat ulama tersebut, tidak bermasalah. Tapi kita jelaskan pendapat umat al-sunnah sekarang ini, atau setelah terpilihnya Ali itu, seperti adanya ijma mengatakan bahwa Utsman lebih afdal dari Ali gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan terakhir kami bacakan dari saudara kita di Tangerang Selatan. Ustaz, ana pernah mendengar hadis tentang khalifah dari Quraisy sebanyak 12 orang. Apakah sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk di dalamnya? Syukran atas penjelasannya Ustaz. Silakan. Baik. Mengenai hal ini, ya, tentang hadis ini, la yazalu Islam azizan ma yaliya 12 khalifatan, ya, dan berapa redaksi-redaksi yang lainnya dengan makna yang mirip. Ya, Islam akan senantiasa jaya selama yang memerintah diperintah oleh 12 orang khalifah. Dalam hal ini ada tiga pendapat ulama menjelaskan hadisnya wakil Imam Muslim dalam kitabnya Imarah, itu bab yang kedua ya, setelah bab An-Nas Tabi'ul Quraisy, kemudian bab yang berikutnya adalah bab istikhlaf wa tarkuhu ya, dalam Sahih Muslim ya. Ada tiga penafsiran di sini sebuah problem. Ada yang mengatakan bahwa 12 khalifah ini adalah 12 khalifah yang berturut-turut mulai dari Abu Bakar sampai Umar bin Al-Aziz. Itu terakhirnya 12 itu ada Umar bin Al-Aziz. Dalam kenyataan sejarah, dalam masa yang 12 imam ini mengenai Islam kuat. Ya. Kemudian setelah itu mundur-mundur, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Abdul Malik bin Marwan, kemudian Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Malik dan anak-anaknya, terus terakhir adalah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu ada yang mengatakan turut-turut. Dan ini kalau dipahamkan pada hadis bisa, karena memang kenyataan sejarah umat Islam dalam masa pemerintahan 12 imam ini yaitu memang Islam kokoh dan kuat. Ada ulama yang nafsirkan adalah maksudnya 12 imam itu ya tidak berturut-turut. Tetapi sampai hari kiamat ada 12 imam yang di masa pemerintahan-pemerintahan mereka Islam kuat. Ada menyatakan demikian. Ya, tidak berturut-turut. Mungkin di Abbasiyah ada 2 orang atau Bani Umayyah ada 5 orang, terus begitu. Sampai hari kiamat akan 12, pokoknya 12 orang gitu. Tapi tanpa harus masa mereka beruntut, berturut-turut. Ada penafsiran ketiga lagi oleh para ulama sesuai yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau menjelaskan adalah 12 orang imam atau khalifah yang di satu masa, ada yang menyebutkan demikian juga ya, fi ahdin wahid ya, ada yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam menjelaskan masalah itu. Walau alam tentang pendapat yang utama, kebanyakan para ulama menafsirkan adalah yang ke pertama tadi. Tetapi ini tidak dimaksud 12 imam yang dipahami oleh orang Syiah, sebenarnya ditambihkan oleh yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Ya, karena 12 orang imam Syiah ini telah memerintah ya, dan tidak ada yang memerintah secara umum kecuali hanya satu orang yaitu Ali bin Abi Thalib. Adapun Hasan telah menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Setelah itu imam-imam Syiah itu enggak ada yang betul-betul memiliki kekuasaan yang memerintah secara resmi. Bagaimana mereka bisa dikatakan hal itu? Ya, bagaimana mereka bisa dikatakan adalah yang dimaksud dengan hadis tersebut? Demikian dapat kita jawab. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kebersamaan antum semua, baik pendengar dan pemeriksa Radio Roja dan Roja TV yang mulia. Ya, terima kasih banyak atas kehadiran antum. Telah meluangkan waktu. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian-penyampaian tadi yang hal-hal yang kurang berkenan atau yang kurang jelas. Ya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di studio Celensi dan juga yang di studio Mini Studio Imam Syafi'i. Semoga Allah SWT menjaga kita semua. Senantiasa memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, dan melihatkan kepada kita yang salah itu adalah salah. Dan Allah SWT tidak menjadikan perkara-perkara itu sama-sama dalam pikiran kita, dalam pandangan kita ya. Dan Allah memberikan keistiqomah kepada kita di atas sunnah sampai akhir hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.